إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Khalawitina azakumullah, kita lanjutkan kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita pelajari bab yang ke-66, bab istihbabi ziyaratil qubur lirijal wa ma yaqulu zair. Bab disunahkan ziarah kubur untuk laki-laki dan apa yang harus dibaca bagi para peziarah. Hadis yang ke-581. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. وفي رواية فمن أراد أن يزور القبور فليزر فإنها تذكرنا الآخرة. Dari sahabat Buraidah, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dulu aku melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang silakan berziarah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, maka barang siapa yang ingin berziarah kubur, maka silakan berziarah kubur. Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kita tentang akhirat. Taib. Dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang hukum ziaratul kubur bagi laki-laki. Ittafaqal ulama ala annaha mandubah lirijal. Para ulama sepakat bahwa ziarah kubur untuk laki-laki itu hukumnya sunnah. Nah. Jadi kalau yang berziarah kubur itu laki-laki, hukumnya sunnah. Wakhtalafu linnisa, para ulama berbeda pendapat tentang ziarah kubur untuk wanita. Sebagian berpendapat bahwa hukum ziarah kubur untuk wanita itu haram secara mutlak, karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan laknat bagi para wanita yang berziarah kubur. Jika perbuatan itu ada laknat baik dari Allah Ta'ala maupun dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menunjukkan bahwa perbuatan tadi dilarang. Pendapat yang kedua, ziarah kubur itu makruh bagi wanita. Nah, tapi tidak sampai dilarang. Karena adanya riwayat-riwayat yang menunjukkan sebagian wanita diantaranya ialah Ummul Min Aisyah radhiyallahu taala anha melakukan ziarah kubur. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan laknat. Ini menunjukkan bahwa hukumnya antara boleh dan dilarang, yaitu makruh. Pendapat yang ketiga, hukumnya sunnah. Seperti laki-laki. Bisyarat. Dengan beberapa persyaratan. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum ziarah kubur untuk wanita bisa makruh, bahkan bisa apa ini? Haram. Di antara syaratnya ialah tidak disertai dengan ratapan. Karena wanita itu tidak mudah membendung perasaannya. Tidak seperti laki-laki yang kuat dalam membendung perasaannya. Ratapan itu dilarang, apalagi ratapannya di kuburan, tambah dilarang lagi. Syarat yang kedua, tidak terlalu sering. Jadi sesekali. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan adanya laknat bagi wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Dikarenakan kalau terlalu sering, maka dalam satu keadaan dia enggak mampu membendung perasaannya, ya. Sehingga rawan untuk melakukan pelanggaran syariat. Taib. Ada pun pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga. Yakni hukum ziarah kubur bagi wanita itu sunnah seperti laki-laki. Dengan memenuhi syarat-syarat tadi. Ya. Nah. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini menunjukkan bahwa di antara hikmah ziarah kubur adalah fiha min tadzkirin bil akhirah. Dalam ziarah kubur itu kita bisa mengingat akhirat. Naam. Karena alam barzah itu alam transit dari dunia menuju ke kampung akhirat. Sehingga dengan ziarah kubur kita bisa ingat akhirat. Yang kedua hikmahnya ialah tarkik lil qulub bidzikril maut wa ahwali. Bisa melembutkan hati karena sering mengingat kematian dan keadaan-keadaan terkait dengan kematian. Orang itu kalau sering ingat kematian, apalagi yang mati itu orang yang disayang, biasanya enggak bisa menahan tangis, ya. Sementara orang itu kalau bisa menangis, itu berarti hatinya masih lembut, ya. Kalau hatinya lembut, maka biasa. Mudah menerima sentuhan-sentuhan. Nasihat, mudah menerima sentuhan-sentuhan. arahan dan yang lain. Barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, bahwa hukum asal ziarah kubur adalah haram, kemudian disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasan kenapa sebelumnya dilarang, di kurbin nas bil jahiliyah wa ma kana fiha min wasaniyah wa ma kanu yaf'alunahu idal kubur min yaha wa ghairihima mimma haramahul Islam. Awal-awal ziarah kubur itu diharamkan karena banyak sahabat yang masih baru saja masuk Islam. Pengaruh-pengaruh kebiasaan jahiliyah, pengaruh-pengaruh kebiasaan yang bersifat berhala, ratapan-ratapan ketika kekuburan dan yang lain itu masih belum bisa dilupakan, ya, khawatir nanti kabur lagi. Sehingga awal-awal Islam ziarah kubur itu apa? Dilarang untuk menghindari mafsadah-mafsadah tadi. Tapi kemudian setelah para sahabat imannya semakin kuat, pengaruh-pengaruh jahiliyah semakin hilang, maka Nabi pun membolehkan ziarah kubur. Dan hukum ini tetap berlaku ila yaumil qiyamah. Nah, adapun ziarah kubur dengan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya dilarang, baik untuk laki-laki maupun untuk wanita. Untuk minta-minta kepada orang yang telah mati, melakukan ritual-ritual yang berbau kesyirikan dan yang lain, ini yang menyebabkan dilarang, ya. Nah, barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-582. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhir lail ila al-baqi fa yaqulu assalamu alaikum daru qaumin mu'minin wa ataqu ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ghafir di ahli baki'il gharqad. Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebiasaan setiap bagian malam bersama Aisyah, beliau selalu keluar di akhir malam ke kuburan Baqi'. Di sana beliau membaca assalamu alaikum, salam sejahtera atas kalian, daru qaumil mu'minin, negeri kaum orang yang beriman, wa ataqum ma tu'adun, telah datang kematian yang telah dijanjikan untuk kalian, ghadan mu'ajjalun, besok balasannya di akhirat, wa inna insyaallah bikum lahiqun, kita insyaAllah akan menyusul kalian. Allahumma ghafir di ahli baki'il gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mati dalam kuburan baki'il gharqad ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Di antaranya ialah ucapan yang dibaca ketika ziarah kubur. Di sini diajarkan bacaan assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa ataqum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Adapun selanjutnya Allah maghfir li ahli baqil gharqad, ini bisa dipoles sesuai dengan kuburan yang dikunjungi. Allahumma afir di ahdi apa ini? Makam apa namanya ya? Di ahli kubur fi hadal makan atau ya atau yang semisalnya. Kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil, jawazu ziyaratil maqabir fil lail. Ziarah kubur itu boleh dilakukan malam-malam. 3 hari pagi, siang atau sore, malam-malam cukup gak masalah. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bagian permalam bersama Aisyah radhiyallahu taala anha biasa keluar di akhir malam menuju ke kuburan Baqi. Insyaallah ya, untuk mengingat akhirat. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah keutamaan para sahabat yang dikubur di kuburan Baqi. Kenapa? Karena sering didoakan ampunan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, setiap giliran malam bersama Aisyah, beliau selalu menyempatkan ke sana, ya. Dan selalu mendoakan, Allahumma ighfir li ahli Baqi al-Gharqad. Kenapa kok kuburan Al-Baqi disebut Baqi Al-Gharqad? Karena Al-Gharqad itu nama pohon berduri. Ya. Nah, yang banyak dijumpai di kuburan Baqi. Kuburan Baqi itu Makbarah Al-Madinah. Kuburan kaum muslimin yang ada di Madinah. Di dekat Masjid Nabawi. Ya. Tapi pohon-pohon Gharqad sekarang ini sudah tidak ada. Ya. Sudah penuh kuburannya soalnya ya. Nah, jadi luas itu aja tanah. Tanah yang lebar, lapang. Time. Tinggal beberapa saja yang tersisa. Hadis berikutnya yang ke-583. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qol. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir ayyaqula qailuhum assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Rawahu Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu taala an, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka ketika keluar ziarah kubur, para peziarah hendaknya membaca assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Salam sejahtera atas kalian wahai penghuni kubur dari kalangan orang-orang yang beriman dan kaum muslimin. Insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku memohon kepada Allah untuk kami dan kalian kesejahteraan. Ini versi lain bacaan ziarah. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Boleh yang ini, boleh yang tadi. Yang terakhir, hadis yang ke-584. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Mara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburin bil Madinah fa aqbala alaihim bi wajhi fa qala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum wa antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhuma Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan di Madinah. Kemudian beliau menatap para penghuni kubur itu dengan wajah beliau. Dan beliau kemudian membaca, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera untuk kalian, wahai para penghuni kubur. Yaghfir waulana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan kalian. Wa antum salafuna. Kalian mendahului kami. Wa nahnu bil athar. Kami akan mengikuti jejak langkah kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan. Hadis ini dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah. Naam. Dalam Dhaiful Jami' nomor 3372. Adapun sebab dhaifnya hadis ini, karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Qabus ibnu Abi Dhabyan. Qabus ibnu Abi Dhabyan. Lain. Orangnya lemah. Nah. Dan tidak ada syawahid yang menguatkan jalan hadis ini. Sehingga nah. Hadis ini tidak bisa dinaikkan tingkatnya. Ya. Maka tetapi secara makna hadis ini tidak jauh berbeda dari apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat-riwayat yang lain. Semakna, tapi beda lafaz. Intinya ialah memohonkan ampun untuk ahli kubur dan menegaskan bahwasanya kita akan menyusul mereka. Nah, tapi sekali lagi, sanadnya apa ini? Dhaif. Karena ada rawi yang bernama Qabus ibnu Abi Dhabyan. Layyin. Layuh tajubi. Tidak boleh dipakai hujah. Nah. Sehingga kalau kita disuruh milih ya, pilih yang jelas-jelas sahih saja ya. Nah, sudah mewakili yang dhaif-dhaif tadi itu. Assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini paling singkat, paling gampang ya. Nah, tapi yang lain juga ada. Ini sunnah-sunnah ketika melakukan apa ini? Ziarah kubur. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga pertemuan kita yang singkat ini membawa manfaat dan barokah. Dan saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kedatangan kami. Qadar wa musyafa'al jalan dan macet. Ya. Nah, taib sehingga mungkin kepulangan jamaah agak terlambat. Ya. Nah, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.